الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. Seruan ajakan untuk mengikuti salafus salih. Subhanallah. Ini yang menjadikan beda barakallahu fikum ahlus sunnah dengan yang lainnya. Yang membedakan al-firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Barakallahu fikum. Karena memang dalam syariat kita, kita hanya diperintahkan untuk mengikut. Siapa yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Siapa gerangan mereka ini? Adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Salafus salih. Baik. Karena Allah telah menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Untuk mendapatkan ridha hanya ini. As-sabiqunal awwalun. Generasi pertama umat ini siapa? Muhajirin wal ansar. Yang sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Untuk generasi pertama ini, generasi sahabat Muhajirin wal Ansar. Terus orang setelahnya siapa? Walladzina taba'uuhum, dan yang mengikuti para sahabat ini. Barakallahu fikum. Radiyallahu anhum wa radwan. Jadi untuk kita mendapatkan keridhaan, ya harus mengikuti jejak orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan cuma sekedar slogan, tapi pengamalan. Barakallahu fikum. Karena banyak juga orang yang mengeluh-eluhkan sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah, begini, begini, begini. Baik. Begitu mau dicocokkan apa yang dilakukan para sahabat dan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, ternyata tidaklah sama. Subhanallah. Baik. Kita lihat wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yad' lil akhir maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum. Rawahu Abu Daud. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kullu ibadatin, setiap ibadah, atau bahasa mungkin lebih longgarnya, ritual-ritual yang dilakukan oleh orang, la yata'abbaduha, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai satu ibadah untuk mereka hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'abbaduha, maka jangan pernah kalian melakukannya. Jangan pernah kalian melakukannya. Semua yang dianggap orang itu ibadah, tengok sahabat, adakah mereka melakukannya? Kalau tidak, jangan perlu. Jangan pernah Anda melakukannya. Barakallahu fikum. Pernah dilakukan, kalau tidak pernah, jangan pernah Anda melakukannya. Baik. Contoh misalnya, sholat untuk istighosah, yang mereka namakan istighosatul kubra. Adakah Rasulullah pernah melakukannya? Sahabat melakukannya. Bukan sholat istisqa ya. Sholat istisqa ma'ruf ma'lum. Doa minta hujan. Mendahulinya dengan melakukan sholat. Setelah itu berdoa. Istisqa. Apa? Ini istighosah. dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang. Baik. Ibadah ini luas, ibadah qauliyah, albiyah, baik. Maliyah, baik. Badaniyah. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat, maka jangan pernah kita melakukan. Hanya sekedar istihsanat, anggapan-anggapan baik. Baik. Seperti kalau orang mau adzan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru dia kemana? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini awalnya ini siapa yang ngajari? Tengok Rasulullah pernah ngajarkan? Enggak, enggak perlu. Sahabat juga pernah melakukannya? Enggak perlu. Barakallahu fiikum. Ketika hal itu tidak dilakukan oleh para sahabat, maka jangan pernah kalian melakukan. Fala ta'abbaduha. Fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan, karena generasi pertama ini tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang belakangan maqal untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu. Yang ada pada orang belakangan hanya mengikut. Fattakullaha ya ma'asyarul qurra, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang senantiasa menghafal dan membaca Al-Qur'an. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ikutilah, jalanilah jalan orang-orang sebelum kalian. Dari kalangan Salafus Shalih, rawahu Abu Daud. Qala syarih hafidhahullah, hadza marra nahuhu fi hadithi Abdullah bin Amr. Hadis ini sudah kita lewati yang semisal dengannya dari hadis Abdullah bin Amr walladhi fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya ada ucapan Rasulullah, kulluhum finnar illa wahida, semua golongan-golongan itu yang menjadi pecahan 73 golongan semuanya dalam api neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Supaya tidak ada sengketa. Karena setiap orang nanti akan ngaku-ngaku, kami yang satu itu, kami yang satu itu, kami yang satu itu. Untuk keluar dari sengketa ini, ditanya oleh para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabihi. Apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Wahuna yaqulu Hudzaifah, dan di hadis ini yang kita bacakan tadi, ini ucapannya Hudzaifah, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, maka jangan kalian pernah melakukannya. Fasahabatu humul qudwatu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat inilah qudwah, contoh panutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum talamidur rasul. Karena mereka sahabat ini adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang digembleng, yang ditempa sedemikian rupa. Tapi melalui uji coba yang panjang sehingga mereka menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang unggul. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyetarai para sahabat. Sebanyak apapun ibadahnya dan setinggi apapun keimanan dan ketakwaannya, suhbah tidak bisa diraih oleh siapa setelah para sahabat. Hanya sahabat yang mendapatkan gelar ini dan keistimewaan ini. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan kullu sahabah udul, semua sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang saleh, orang-orang terpercaya. Talamidur Rasul, sahabat itu adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu wa talaqqau al-ilma anhu. Sahabat itulah yang mengambil ilmu, menerima ilmu dari Rasulullah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang ada di zamanku, kemudian di zaman berikutnya, kemudian di zaman berikutnya. Fahum abdalul ummah, maka sahabat ini adalah sebaik-baik umat. Wahumul qudwatu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat adalah contoh suri teladan setelah Rasulullah. Li'annahum umana ala dinillah. Karena mereka-mereka ini umana, orang-orang yang mengemban amanah atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'khadhu anhumul ilmu wad-din. Dari sahabat Rasulullah inilah kita mendapatkan ilmu, mengambil ilmu dan agama ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, keji dan jeleknya orang-orang Syiah Rafidhah yang menganggap bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya telah murtad kecuali beberapa orang saja. Dengan keyakinan mereka ini, mereka mau menghancurkan agama Islam. Barakallahu fikum. Islam tidak sampai ke kita kecuali melalui generasi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lompat. Paham barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya tidak akan tersampaikan dari Rasulullah ke kita ini kecuali melalui para sahabat. Lah kalau sahabat sudah dicap kufar, barakallahu fikum, dicap orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang murtad, maka semua yang mereka kabarkan tidak bisa diterima dan tidak bisa diamalkan. Jadi tujuan mereka mengatakan bahwa semua sahabat telah murtad kecuali beberapa orang, mereka inginkan untuk menghancurkan agama Islam sesungguhnya. La haula wa la quwwata illa billah. Dan sekaligus pengen menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat Rasulullah ternyata orang-orang munafikin. Baik. Orang-orang yang tidak becus, orang-orang yang tidak amanah. Wala haula wa la quwwata illa billah. Khairukum qarni, kata Rasulullah memuji sahabatnya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah sahabatku, orang yang ada dalam generasiku. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Fa hum afdalul ummah, mereka inilah sebaik-baik umat. Wa humul qudwatu ba'da ar-rusul, li'annahum umana, mereka adalah orang-orang yang amanah atas agama ini. Fa yu'khadhu anhumul ilmu wad-din, dari sahabat Rasulullah inilah kita mendapatkan ilmu, kita menerima ilmu. Wa qulu fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Awil ummah awwalul ummah wa humus sahabatu wat tabi'una wal qurunul mufaddal lam yada'u liman ja'a ba'dahum maqala. Generasi pertama ini, kedua dan ketiga, yakni tabi'u sahabat, tabi'un dan tabi' tabi'in, mereka adalah qurunul mufaddalah, generasi yang diistimewakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memberi peluang setelah mereka maqala. Taib. Tidak perlu, tinggal menerima lagi, tinggal menerima saja, tidak perlu berbicara lebih, tinggal mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka. Barakallahu fikum. Faqad bayyanud dina wa bayyanul haqqa wa qa'adu al qawaida. Generasi ini, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, qa'an, mereka bayyanul ad-din, mereka telah menerangkan kepada kita ini agama, menerangkan kepada kita al-haq, wa qa'adul qawaid, dan mereka telah membuat kaidah-kaidah. Fahada fihi targhibu bitamassuki bima kana alaihi salafus salih. Maka hadis ini atau atsar ini ada padanya targhib, anjuran, dorongan untuk berpegang teguh dengan apa yang ada pada salafus salih. Wa fihi tahdhir mimman ja'a ba'dal qurunil mufaddalah, sekaligus peringatan terhadap orang-orang yang datang setelah generasi yang diutamakan ini. Illa man kana sa'iran ala man kana alaihi salafus salih min al-a'immatil huda, kecuali orang-orang yang tetap berjalan di jalannya orang-orang salafus salih dari kalangan fa'immah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu fattaqullaha ya masyaral qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambil, jalanilah jalan orang-orang sebelum kalian. Ai ittabi'u sabilal ulama, ikutilah jalannya para ulama ar-rasikhun alladziina yaqra'una kitaballahi wa yattabi'una sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama itu membaca, menghafal kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuhdithu syai'an min indikum, dan jangan kalian mengadakan sesuatu yang baru dari sisi kalian, kalian sendiri yang mengada-adakannya. Aw ta'khudhu amman ja'a ba'da haula, atau kalian justru mengambil ilmu dari orang-orang setelah mereka ini, setelah salafus saleh. yang biasa disebut dengan asagir. Asagir itu ahlul bid'ah. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Jadi kita baca matanya saja insyaallah. Di hadis berikutnya atau asar berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang mau mengikuti sunnah maka silakan dia mengikuti sunnah orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabatnya. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan keamanan bahwa fitnah tidak akan menghinggapinya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang telah meninggal itu yang dimaksud adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka para sahabat adalah manusia yang paling utama di umat ini, abarruha quluba. Yang paling baik hatinya, paling taat. Wa amaqaha ilma, dan paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takalluba, dan paling sedikitnya memberat-beratkan diri. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka-mereka ini para sahabat untuk menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali iqamati dinihi, menemani rasul untuk menegakkan agama ini. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan dan keistimewaan para sahabat. Wattabi'uhum ala asarihim, ikutilah jejak-jejak mereka. Watamassaku bimastata'atum min akhlaqihim wa syiarihim, dan berpegang teguhlah sekuat kemampuan kalian berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan di atas jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim, karena para sahabat sesungguhnya mereka itulah yang berada di atas petunjuk yang lurus. Masya Allah. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.